akan melukis nyanyi jiwa. Ku turut diajakan melukis nyanyi jiwa, menghayal dan memuja, menangis dan tertawa, menghayal dan memuja, menangis dan tertawa. Teguh air.